Konsultasi Syariah. Lupa beberapa kali dalam sholat, sujud sahwi tetap sekali. Pertanyaan, jika kita lupa beberapa kali dalam sholat, apakah kita harus sujud sahwi berkali-kali? Misalnya lupa tidak tasyahud awal dan lupa jumlah rokaat. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada dua hal yang perlu dipahami sebelum menjawab pertanyaan. Satu, bahwa semua sujud sahwi terdiri dari dua kali sujud dan satu kali duduk yang memisahkan keduanya. Kita sebut ini sebagai satu paket sujud sahwi. Dua, sebab utama sujud sahwi adalah lupa dalam sholat. Seperti lupa tasyahud awal atau melakukan tindakan di luar sholat karena lupa, seperti berbicara di luar sholat. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan, kami sebutkan sebuah hadis yang bercerita tentang kejadian sujud sahwi yang pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami kami salah satu salat siang, duhur atau asar. Ketika pada rakaat kedua, beliau salam, lalu beliau pergi menuju sebatang pohon kurma di arah kiblat masjid. Sementara di antara jamaah ada Abu Bakar dan Umar. Namun keduanya takut berkomentar. Dan para jamaah yang punya urusan sudah keluar sambil mengatakan sholatnya dikosor. Hingga datang sahabat yang bergelar Dzulyadain mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, Ya Rasulullah, apakah sholat dikosor ataukah Anda lupa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menengok ke kanan kirinya. Betulkah apa yang dikatakan oleh Dzulyadain? Jawab mereka, Betul ya Rasulullah, Anda sholat hanya dua rakaat. Lalu beliau menambah dua rakaat lagi sampai salam, lalu beliau sujud sahwi dua kali, dipisah dengan duduk sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan beberapa hal yang semuanya bisa menjadi sebab disyariatkannya sujud sahwi. Namun beliau hanya melakukan satu paket sujud sahwi, yaitu dua kali sujud. Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, sujud sahwi itu digabung untuk semua sebab lupa dalam sholat dan tidak dilakukan sebanyak sebab lupanya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kejadian itu, beliau berbicara, berjalan, dan ini semua menjadi beberapa sebab sujud sahwi, namun beliau hanya mencukupkan sujud sahwi dua kali. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid melanjutkan, ada juga yang mengatakan, disyariatkan sujud sahwi beberapa kali sesuai jumlah lupa yang ada dalam sholat. Ada juga yang membedakan antara sebab sujud sahwi yang sama cukup sekali sujud dan sebab sujud sahwi yang berbeda dianjurkan beberapa kali sujud. Dan hadis ini merupakan dalil terkait perbedaan pendapat ini bahwasanya sebab sujud sahwi bisa saja banyak baik bentuknya ucapan maupun perbuatan namun sujud sahwi tetap dua kali. Ihkam al-Ahkam Syarah Umdatul Ahkam dan pendapat pertama yang lebih mendekati kebenaran. Karena itu, sekalipun lupa terjadi beberapa kali dalam sholat, sujud sahwi tetap satu paket. Demikian, Allahu A'lam.